Sejuta luka di dada tanpa kau hiraukan perasaanku. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Oh, oh, oh, pedihnya hatiku, kau buat kecewa.